بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kembali kita dan senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih berkenan memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih memeluk agama yang diridhoi, agama yang dicintai, dan termasuk bahkan adalah sebab utama keselamatan orang manusia di dunia dan akhirat, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Karena agama Islam inilah yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim, ya, jalan yang lurus, ya, yang bisa menyampaikan hamba-hamba Allah kepada al-jannah, keridhaan, dan juga al-jannah, surga, dan juga nazar ila wajhillah, memandang kepada wajah Allah. Kita bersyukur. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kita ada sedikit meringkas apa yang telah disampaikan, bahwa kita masih pada hadis ke-12 dari kitab Riyadus Salihin tentang babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Dan sudah kita ambil beberapa faedah. Faedah yang terakhir bahwa kehidupan ini pasti akan ada ujiannya. Dan ujian itu adalah ada dua macam. Ada ujian dengan kenikmatan. Ini kadang kita tidak menyadarinya, bahwasanya kita diuji dengan kenikmatan. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan kelonggaran hidup, diuji dengan kenyamanan hidup, diuji dengan tubuh yang sehat, diuji dengan anak yang saleh dan salihat, diuji dengan istri yang saleh dan istri-istri yang salihat, diuji dengan harta yang melimpah. Serba kenikmatan yang kita dapatkan, terkadang kita merasa bahwasanya diri kita tidak diuji. Padahal betapa banyak orang yang justru diuji dengan kenikmatan, dia tidak mampu untuk lolos. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat, bukan semakin bersyukur, tapi semakin apa? Lupa. Lupa untuk mensyukuri. Subhanallah. Jadi kita ini harus betul-betul memperhatikan, mengecamkan, mencamkan, menanamkan dalam hati kita bahwa semua ini ujian. Hidup itu adalah ujian. Entah itu dengan kenikmatan, entah itu dengan kesusahan. Nah, kalau sudah tiba giliran kesusahan, baru terasa, ya, baru terasa. Makanya kita sering-sering, ya, melihat orang yang ada di bawah kita, supaya kita tahu betapa banyak nikmat yang kita dapatkan. Ada pepatah mengatakan idhab ilal mustashfa sata'rif qadra ni'matillahi alaik. silakan pergi rumah sakit. Ya, pergilah ke rumah sakit. Niscaya kita akan tahu betapa agung kenikmatan Allah kepada kita. Maka kalau saya sarankan, kalau memang diberi kesempatan ke rumah sakit, pergi ke bangsal kecelakaan lagi. Subhanallah. Ya, kalau sudah masuk ke bangsal kecelakaan itu lebih ngeri lagi. Kita semakin sadar bahwasanya kita ini nikmatnya luar biasa yang diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita supaya kita ini sadar bahwasanya kita ini berada di atas kenikmatan, dan kenikmatan itu adalah ujian yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kata Allah. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang nanti pada hari itu, tentang kenikmatan yang kita rasakan. Ini hakikat dari hidup. Hakikat hidup itu ujian. Ya, hakikat hidup itu adalah ujian. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ke-12, kita lihat bagaimana tiga orang tadi, ya, tiga orang soleh yang terjebak di dalam goa, mereka sudah berupaya semaksimal mungkin dengan tenaganya, akan tetapi tidak juga mereka berhasil untuk membuka batu yang menutupi goa. Ini menunjukkan apa? Faedah, yaitu bahwa usaha manusia sehebat apapun, usaha manusia sehebat apapun, maka tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada nilainya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha manusia sehebat apapun, sekuat apapun, sedahsyat apapun, seampuh apapun, tidak akan ada gunanya selama dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Kalau sudah sadar seperti itu, banyak-banyak minta kepada Allah. Anda pingin apa? Minta kepada Allah. Masa hanya mau beli sandal saja minta kepada Allah? Subhanallah. Allah itu paling senang untuk diminta. Jangan kita mintanya yang besar-besar tok kepada Allah. Yang kecil pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita minta yang sekecil apapun kepada Allah. Justru ketika manusia itu ingat kepada Allah untuk mendapatkan perkara-perkara yang sederhana, saat itulah menunjukkan bahwa hati dia itu betul-betul bergantung kepada Allah. Jadi ketika biasanya itu manusia lupa kepada Allah kalau merasa dirinya mampu. Ya. An ra'ahu istaghna. Ya, ketika orang merasa dirinya mampu, dia tidak lagi merasa butuh pada Allah. Beli seporsi warung Tegal ringan bagi sebagian orang, sehingga dia saat membelinya hatinya lupa pada Allah. Setelah makan ingat pada Allah ketika sudah gelegean. Oh, gelegean itu ini gitu. Apa itu? Antob. Kalau sudah gitu baru alhamdulillah. Nah, memang syariatnya alhamdulillah itu kalau sudah antop. Selama belum antop, belum alhamdulillah. Masya Allah. Jadi terkadang kita ini lupa justru. Yang kecil-kecil itu lupa. Nah ini. Justru di sini diuji oleh Allah. Seorang hamba itu senantiasa harus mengingat Allah. Minta kepada Allah. butuh kepada Allah dalam hal makanan sekalipun. Cuma kita ini memang lupa sih kadang lupa. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi yang menunjukkan bahwa kita ini harus minta segala hal pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullukum dhalun illa man hadaituhu." Semua dari kalian itu wahai hamba-hambaku dhal. Apa dhal? Sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan beri kalian hidayah. Ini satu. Ya, kita ini dol, sesat. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Anda bisa sholat, kita bisa haji, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran, kita bisa menghadiri majlis taklim. Semuanya adalah karena Allah. Laula an hadanallah, kalaulah bukan karena Allah memberi hidayah kepada kita, lamah tadaina, niscaya kita enggak akan mampu, enggak akan bisa sholat, bebe. Ya, disuruh haji, bebe. Disuruh puasa, bebe. Tahu bebe? Disuruh sedekah, bebe. Bahasa Arabnya ya'ba. Ya'ba itu artinya apa? Bebe. Bebeh, enggak mau, malas. Kalau enggak dapat hidayah dari Allah, niscaya kita pengangguran. Pengangguran kaya. Pengangguran lemu ginuk-ginuk. Apa itu maksudnya pengangguran kaya? Pengangguran lemu ginuk-ginuk. Nganggur tapi kaya. Nganggur tapi lemu. Setengah tua, tur lemu, ginuk-ginuk, setu legi. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Radong. Enggak paham. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bukan pengangguran. Maksudnya lagi Ustaz, jadi pekerja. Pekerjanya siapa? Pekerjanya Allah. Pekerjanya Allah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan pekerjakan orang itu. Allah akan pekerjakan orang itu. Sebaliknya berarti, iya. Kalau Allah tidak cinta pada hamba tersebut, Allah jadikan orang itu pengangguran. Meskipun kaya raya. Meskipun pangkat jabatannya tinggi. Meskipun kantornya 10. Meskipun tiap hari 8 jam sehari kerja plus lemburnya. Meskipun dia meskipun uplek terus. Meskipun begitu, dijadikan oleh Allah jadi pengangguran. Tapi kalau Allah sudah cintai seorang hamba, Allah beri dia pekerjaan. Allah jadikan dia pekerja. Meskipun kere. Meskipun sakit-sakitan. Meskipun sudah tua. Meskipun sudah pensiun. Meskipun ngelamar kerja, enggak diterima-terima. Allah jadikan dia pekerja. Maksudnya gimana? Pekerja dalam kebaikan. Makanya kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, ista'malahu, Allah akan pekerjakan dia. Allah akan pekerjakan dia. Allah tidak akan jadikan dia pengangguran. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa isti'maluhu? Wahai Rasulullah, gimana sih bentuk pekerjaan yang diberikan oleh Allah pada orang itu? Maksudnya gimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah akan berikan petunjuk kepada orang tersebut untuk beramal saleh sebelum matinya. Sebelum matinya diberi kesempatan apa? Amal saleh. Itu loh nama pekerja itu begitu. Jadi dia jadi pekerjanya Allah meskipun sudah pensiunan. Meskipun ngelamar kerja ke kantor, ke kantor, ke kantor ditolak. Tapi setelah ngelamar ditolak, dia kembali kepada Allah. Dia berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak patah semangat dia kembali. Setelah ditolak lagi, dia kembali kepada Allah. Mengisi hari-harinya dengan sholat, berdoa kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ada kelebihan harta, dia sedekahkan. Ini orang yang dapat pekerjaan dari Allah. Ya, makanya masya Allah. Terkadang kita saksikan orang itu dunianya masya Allah, tapi hakikatnya di pengangguran. Kaya tapi nganggur. Sehat pengangguran. Ada sebagian orang miskin, tapi dia dipekerjakan oleh Allah. Dia sakit, tapi senantiasa dipekerjakan oleh Allah. Maka sungguh kita harus bersyukur. Bersyukur kita ini bisa sholat, kita ini bisa sedekah, kita ini bisa zakat, kita ini bisa menghadiri pengajian. Semuanya adalah dari Allah. Laula an hadanallah, kalaulah bukan Allah yang memberi hidayah kepada kita, lamahtadaina. Kita ini enggak akan ada bisa yang mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk sholat. Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Kullukum dal. Semuanya sesat. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, hidayah ini patut diminta. Harus. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastahduni. Ayo kalian minta hidayah padaku. Ahdikum. Niscaya aku akan beri kalian hidayah. Maka jangan lupa, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Petunjuk ke mana, Ustaz? Petunjuk ya Allah untuk mengetahui segala perkara yang belum pernah aku ketahui. Kebenaran-kebenaran yang aku belum pernah ketahui. Dan untuk istiqomah. Kalau sudah tahu, istiqomah. Itu hidayah. Ya. Wa kullukum ja'iun. Semua dari kalian itu lapar, kata Allah. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makan padaku. Jadi dalam segala hal kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Minta. Kita minta pada Allah. Hatta perkara yang sepele. Ya kalaulah tidak terucap, ya Allah aku minta sarapan ya Allah, gitu kan? Minimal kita tahu bahwa apa yang ada di hadapan kita semuanya adalah karunia Allah. Allah Ustaz, bendina mendoan, bay mendoan, bay. Alhamdulillah ikhwan, masya Allah. Saben dina awake dhewek iso mangan mendoan, masya Allah. Setiap hari kita ini bisa makan mendoan. Di tempat lain, untuk makan mendoan harus jalan puluhan kilometer. Dah gitu mahal lagi. Kita cuma ya skreng mendo tadi. Orang-orang Jakarta, kesini yang dikejar apa? Mendo. Ya Allah. Orang-orang Jogja angger kelingan Purbalingga mesti kelingan mendoane. Karo ngapake. mangan mendoang gara ora karo ngapak ora kepenak jarene. Ya, mereka itu ingatnya mendoan. Subhanallah. Kita alhamdulillah syukuri. Sesederhana apapun makanan di hadapan kita, maka saya sarankan betul, saya ulang-ulang, uang itu sekecil apapun ambil. Ketika tergeletak di rumah, pelihara. Ambil. Barangkali kita nanti suatu saat butuh. Atau itu adalah proyek kebaikan yang apa? Proyek kebaikan yang tergeletak. 500 bagi kita mungkin gak ada harganya. Tapi apakah bagi sebagian manusia masih ada harganya? Masih. Anak-anak kecil. Untuk 500. Digogem terus. Dapat 500 itu digogem terus. Dah pikirannya macam-macam. Mau beli es, mau beli ini. Padahal cuma 500. Bagi dia berharga. Ambil itu. Simpan. Saya pernah diceritakan, Masya Allah, seorang jamaah pengajian saya di Jogja. Sekarang kita nikmat, 500 ada. Dia nyari 500 saja sulitnya, bukan kepalang. 500 perak. Ceritanya bagaimana? Allahu Akbar. Suatu saat anaknya lagi sakit. Anak sakit minta bubur. Buburnya harganya 700 saat itu. Antum bayangkan kalau anak sakit mau makan dan ngarani. Ngarani itu apa? Nentukan makanan yang dia sukai. Wah, kita sebagai bapak bagaimana biasanya? Wes pokoknya iso tuku sebanyak banyaknya. Tekan omah ora dipangan. Kita itu seperti ayam jantan. Terutama bapak-bapak ini. Kalau nemu makanan, dia akan panggil siapa? Betinanya. Dia sendiri enggak makan. Iya kan? Ribut gitu sampai betinanya pada datang, anak-anaknya pada datang. Setelah itu dia pergi cari lagi. Begitulah. Ditembungi, bapak pingin bubur. Gitu. Bubur harganya 700. Di kantong dia enggak ada uang sama sekali. Itu antara maghrib dan isya. Bingung dia. Padahal dia ingin sekali membelikan anaknya bubur. Cuma ada 200 perak. Masya Allah. Kurang berapa? 500. Dibongkar itu rumah. Tempat tidur diangkat yang kolongan diinjeni. Masya Allah. Di kolongan dicari 500 yang biasanya tenggeletak itu enggak ada. Subhanallah. Bingung pokoknya dia. Dia keluar dengan uang 200. Tapi dia bingung, ini mau apa saya? Enggak bisa dapat 200. Subhanallah, Allah Maha Adil. Allah Maha Kaya. Di tengah jalan, dia ketemu dengan seseorang. Mobilnya mogok. Ada apa, Pak? Ini mobil saya mogok, Bapak bisa betulin? Ya. Saya belum pernah sih, coba-coba katanya. Pokoknya dia hanya mengandalkan apa ya? Nekat. Sing penting yakin gitu kan. Emang enggak ada, itu hujan deras, ikhwan. Hujan deras. Jadi dia bawa payung dan enggak ada orang yang bisa, enggak ada orang yang mampu untuk menservis mobil itu. Dia juga pokoknya bagaimana, pokoknya dikerjakan. Dia niatnya nolong, enggak cari apa-apa, nolong pokoknya. Tok tok tok. Alhamdulillah nyala itu mobil. Padahal dia belum pernah pengalaman sama sekali untuk nyervis mobil. Masya Allah, setelah nyala diajak makan. Dia enggak kepikiran anaknya sudah pokoknya makan. Setelah makan dikasih 100.000, ikhwan, Masya Allah. Allah Maha Kaya. Tapi ingat, sulit dia cari 500. Maka saya sarankan, kalau ada uang kecil geletak, jangan disia-siakan. Suatu saat mungkin Anda butuh, atau mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Nah, minta kepada Allah. Minta. Sekecil apapun yang kita inginkan. Bersyukur. Kulukum ar. Semua dari kalian telanjang. Enggak pakai baju. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man kasautuhu. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Faktasuni. Fastaksuni. Maka mintalah kalian pakaian padaku. aksukum, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu sekecil apapun kita minta kepada Allah. Karena apa? Sehebat apapun usaha manusia, setinggi apapun pangkat jabatan manusia, kalau Allah belum izinkan dia berhasil dalam usahanya, tidak akan bisa. Ustaz kan gajinya tetap buat per bulan tinggal tanda tangan. Kalau Allah tetapkan gaji bulan itu tidak akan dia dapatkan. Karena Allah yang menentukan. Allah mudahkan. Belum diuji saja. Makanya harus betul-betul hati itu bergantung kepada Allah saja. Ada satu kisah. Kisah ini juga kisah nyata. Salah seorang jamaah pengajian juga. Ya. Ketika itu anaknya sakit. Di kantong hanya pas 50 ribu katanya. Anaknya sakit, istrinya juga kebingungan, minta dibawa ke rumah sakit. Kalau sekarang rumah sakit kan bayangannya wush, biaya apa? Biayanya membengkak. Ya. Kecuali yang ikut. Nah. Itu pun setelahnya jadi membengkak. Taib, dah bingung dia. Dia hanya bisa berdoa. Dalam hatinya enggak muncul. Apa yang terjadi tiba-tiba? HP-nya berdering. HP berdering. Ini pentingnya berdoa kepada Allah. Ketika HP berdering, ternyata teman lama dia. Apa kata temannya? Fulan, katanya. Kamu mau tak kirim uang? Dia sebutkan jumlahnya. 10 juta katanya. Masya Allah. Padahal tadinya duduk di depan anaknya. Gak ada uang kecuali mungkin sekitar 50 ribu. Atau berapa. Dia bingung membawa anaknya. Kalau ke rumah sakit pasti biayanya mahal. Dan yang lain-lain. Pikirannya begitu. Ya. Tapi ternyata dia terus berdoa dalam hatinya. Ya itu tadi. Subhanallah. Nah, ini sebetulnya salah satu faedah. Faedah dari kisah ini. Keajaiban doa. Ya. Selain tadi bahwasanya sehebat apapun usaha manusia, sehebat apapun usaha manusia, maka tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehebatan doa. Lihat, setelah berusaha semaksimal mungkin dengan tenaganya yang kuat, mereka bertiga berusaha mendorong, tidak bisa. Tapi dengan doa, Allah mudah sekali untuk membuka pintu gua tersebut. Oh, Ustaz, kalau begitu kita tinggal doa saja, enggak usah berusaha. Salah. Ya. Salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah. Hati bergantung kepada Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk apa? Berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya makbul atau tidak? Makbul. Pernah dikepung oleh kaum musyrikin kota Madinah? Pernah. Berapa orang yang mengepung mereka? 10 ribu. Jumlah kaum muslimin di Madinah berapa? 3 ribu. Kepencet sudah. 10 ribu lawan 3 ribu. 3 ribu lawan 10 ribu. Mereka datang berbondong-bondong mengepung kota Madinah. Mau dihabisi seluruh penduduk Madinah. Dah gitu, 3.000 lawan 10.000 di dalam kota Madinah dari Allah berarah belakang, orang-orang Yahudi berkhianat. Khaybar. Bukan Khaybar, Khandaq. Ya, kejadian perang Khandaq. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak kok kemudian apa? Berpangku tangan. Gali parit. Dibikin parit sehingga tidak bisa dilewati oleh pasukan musuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu doanya apa? Makbul. Kalau memang syariat yang dibenarkan itu adalah sekedar nganggur kemudian tidak ada usaha, tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka bercapek-capek gali parit. Usaha. Bukan hanya sekedar apa? Doa. Doa itu utama. Harus. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, itu harus. Ya. Tapi jangan lupa usaha. Ya, usaha itu ada. Jangan coba dodok-dodok-dok. Saya pernah ceritani tentang salah satu kejanggalan orang-orang yang terlalu mengandalkan diri pada doa tapi enggak mau usaha. Di antaranya adalah seorang, ini kisah-kisah di zaman, ya ini kisah-kisah talbis, tipu daya syaitan. Ya. Di antara mereka ada yang ingin membuktikan bahwasanya dirinya itu tanpa berusaha itu dapat makanan. Yakin pokoknya. Mereka tinggal di satu tempat. Nah, salah seorang ini ingin meyakinkan dirinya bahwasanya tanpa usaha pasti nanti dapat makan. Biasa ada jam pembagian makanan. Ketika tiba giliran pembagian makanan, dia enggak mau keluar. Harusnya antre bawa apa? Bawa piring. Ini enggak. Pokoknya kalau saya keluar bawa piring berarti saya kurang tawakal katanya. Akhirnya tetap apa? Di dalam kamar. Dah, ya. Setelah itu dia dengar ribut-ribut. Ini fulan mana ini fulan katanya. Fulan mana fulan ini? Pembagian makanan enggak datang nanti habis ya tadi. Udah dik-duk-duk-duk-duk. Aduh, dapat enggak ini? Dapat enggak ya? Akhirnya dia dengar, pokoknya harus tawakal. Kalau aku sampai keluar tawakalku rusak. Ya. Akhirnya dia diem saja. Dia dengar akhirnya, sudah, anu, dipinjemi piring katanya. Ambilkan makanan. Nah, kan tawakal nih katanya. Ada hasilnya. Akhirnya diambilkan makanan ditaruh di depan mana? Depan pintu. Depan pintu lama. Ini makanan kok enggak diambil-ambil ini? Nanti dimakan orang atau hilang atau apa? Gimana ini? Gimana? Dia bingung. Bingung sekali dia. Kalau dia keluar menjulurkan tangannya berarti dia sudah usaha. Tawakalnya kurang. Iya kan? Aduh, gimana ini? Nanti makananku hilang padahal aku ini pengin jadi orang yang tawakal. Akhirnya dia bingung, pokoknya tawakal, tawakal. Tapi akhirnya apa? Terdengar dari luar, sudah, karena enggak ada orangnya, kita ambil saja makanannya, katanya. Nah, ribut-ribut orang di luar mau apa? Ngambil makan. Aduh, gimana ini? Tawakal ya. Tawakalnya nih, kalau saya bilang ada orangnya, berarti nanti saya kurang tawakal. Aduh, gimana ini? Tapi begitu dengar piring diangkat, srek. Oh, ada orangnya, katanya. Dia pikir dia berhasil tawakal. Padahal apa? Batuknya itu adalah usaha. Dengan batuk jadi piring enggak jadi dianggap. Enggak, subhanallah. Enggak masuk akal terkadang. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa, tawakal dan usaha. Tetap ada usaha. Mereka ini tiga orang ini, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah tapi juga berusaha. Ya, kita ini juga dituntut seperti itu. Doa itu luar biasa, ajaib. Ajaib. Ajaib sekali. Saya kisah nyata ini, kisah pribadi saya. Untuk ibroh sajalah ya, untuk ambil pelajaran. Bukan berarti doa kita ini makbul, tapi saat itu dikabulkan oleh Allah. Langsung. Saat itu saya 4 orang kalau tidak salah. Saya, kemudian salah satu yang saya ingat, atau 3 orang yang saya ingat kalau enggak salah saat itu saya, Ustadz Asas, nah insyaallah antum sudah tahu, kemudian Ustadz Arifin Ridin, ya, satunya lagi Ustadz Aris Munandar. Kita ada jadwal daurah di Jawa Timur, Mojokerto, kemudian kita mau ke Trawas. 4 orang ini sama-sama enggak tahu jalan, ya. Pokoknya bismillah berangkat, naik bis malam. Sampai di Mojokerto itu sekitar tengah malam. Atau mungkin sebelum tengah malam. Karena kita ingat saat itu masih sempat menjamak sholat isya dan maghrib. Jadi masih ada waktu isya, tapi sudah mepet, mendekati pertengahan malam, udah hampir habis. Setelah itu kita nunggu-nunggu bis, nggak ada. Kendaraan ke Trawas, Trawas itu daerah Pacet, itu jalannya naik, nggak ada sudah kendaraan ke sana. Kita bingung, tanya kemana-kemana, nggak ada angkutan ke sana mas, nggak ada katanya. Akhirnya kita berempat ini duduk di pinggir jalan toko, itu tengah malam lebih. Sekitar jam 12-an lebih. Dah, pokoknya gimana ya, pokoknya kita berdoa sajalah, berdoa katanya. Sudah berusaha, enggak ada, kita berdoa. Akhirnya berdoa, masing-masing berdoa. Minta kendaraan. Minta ada apa? Ada kendaraan. Makanya berdoa apa sajalah antumlah, kalau memang butuh berdoa saja pada Allah. Alhamdulillah. Langsung sekal. Sekal itu apa? Saat itu juga datang becak. Begitu gitu, kok yang datang becak, padahal jarak yang ditempuh puluhan kilo, becaknya satu, kita empat orang. Hanya tidak mungkin tuh. Masa ini sih Allah mengabulkan doanya kok kayak gini, sempat seudon kita ini, masya Allah. Tukang becaknya mendekati kita. Pak, mau kemana pak? Anu pak, mau ke Pacet. Pak, gak ada kendaraan, Pacet itu Trawas. Ya, daerah dataran tinggi itu. Trawas, tapi kita gak ada kendaraan. Oh, kalau malam gini ya sudah gak ada. Terus gimana ya pak? Oh, sebentar pak ya. Coba tak carikan, saya punya kenalan. Dia supir angkot. Biasanya angkotnya nginep di rumahnya. Di mana rumahnya nanti jauh? Enggak, di belakang situ katanya. Jadi tempat kita duduk, jejer-jejer, itu ada gang kecil masuk ke belakang. Ternyata rumah sopir angkot itu masuk ke gang itu belok ke kanan. Persis di belakang tempat kita duduk. Alhamdulillah, setelah dihubungi tukang becak, sopir angkotnya siap. Coba, masya Allah. Itu kan langsung dikabulkan oleh Allah. Oh, Ustaz, gitu aja diceritakan. Sekali lagi saya katakan, ini itu menunjukkan bahwasanya Allah itu mendengar doa. Kalau bukan karena Allah, gak akan mungkin ada tukang becak datang yang memberitahu kita bahwa sopir angkot di belakang kita nih, sopir angkot. Kita gak tahu sama sekali. Subhanallah. Tapi ingat, terkadang kita sudah berdoa, tapi Allah ingin uji kebenaran, kesungguhan kita dalam meminta. Kita minta angkot, yang datang becak. Hati kita gimana? Bersyukur atau enggak? Gitu loh. Setelah kita dipenuhi nih, apa yang kita minta, terkadang kita, yuh, kok cuma gini loh, gimana sih? Kok cuma gini? Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, kemudian kita melihat doa kita dikabulkan oleh Allah, bersyukurlah. Kita diuji oleh Allah. Terkadang kita itu meminta sesuatu yang kita belum siap. Terkadang begitu. Pernah. Kisah lagi nih. Saya minta umroh pada Allah. Belum lama setelah minta, Allah uji saya. Sudah lama enggak umroh. Ya. Allah uji saya. Dua orang telpon dalam waktu mungkin tidak berjauhan. Sehari itu atau dua hari. Telpon. Set, mau umroh? Siap. Jadi pembimbing? Ya. Langsung ditawari umroh. Dua kesempatan. Saya iyakan semua. Saking apa? Saking semangatnya. Karena saya sudah berdoa pada Allah ini. Ya Allah dikabulkan ini. Ternyata Allah ingin uji saya dan ingin menunjukkan kepada saya, hei Zaid, kamu itu kalau minta ngaca, dah siap atau belum? Ternyata apa? Setelah saya mengurus kesana kemari, tidak bisa. Kenapa? KTP saya tidak ada. KTP saya hilang di Kupang, Ikhwan, saat itu. Nusa Tenggara Barat, hilang di sana. Plus dompet. Ya, plus ATM. Padahal masya Allah isi ATM saya saat itu subhanallah 20.000 Ikhwan. Ya subhanallah. Saya diuji oleh Allah. Ternyata usaha kesana kemari macet, sudah ngurus KTP sulit untuk secepat itu. Tidak bisa. Diuji bahwasanya kamu ini kadang minta sesuatu tapi kamu sendiri belum siap. Allah yang lebih tahu. Kita minta, minta, minta, minta. Terkadang kita minta sesuatu yang kita belum siap. Maka yakinlah Allah pasti akan memberi yang terbaik. Doa. Itu kedahsyatan doa. Dan juga yakinilah bahwasanya apa? Usaha manusia sehebat apapun, ya, tidak akan bisa berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak berusaha. Tetap berusaha dan jangan lupa tawakal, gantungkan hati kita kepada Allah dan minta kepada Allah apapun yang kita butuhkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan senang kalau kita sering memperbanyak doa kepadanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.